main ular tangga anak-anak pakai dadu, ini juga termasuk maisir. Walau tidak pakai uang anak-anak main. Tapi membiasakan mereka. Rasulullah mengatakan man la'iba bin nardisyir faka'annama ghamasa yadahu fi lahmil khinzir. Siapa yang main pakai dadu berarti dia memasukkan tangannya ke dalam daging babi. Orang masukin tangan ke dalam daging babi mau diapain? Mau dimakan kan ya? Maka orang yang bermain dengan lab, dengan nadsyir itu sudah lama ada. Sejak zaman Rasulullah juga sudah ada. Pakai dadu, seolah ini pengantar dia ke dalam perjudian. Gak boleh pakai dadu, gak boleh. Apapun jenisnya. Mau ludo, mau monopoli, mau ular tangga. Dan ini bukan hal yang baru. Nadsyir itu nama... dalam bahasa Arab dia nama Dewa Romawi yang membuat nama Kaisar Romawi yang membuat permainan pakai dadu itu. Kan hal yang baru. Main catur juga di buku saya jelaskan. Masa Ali bin Abi Thalib melihat orang-orang duduk sedang bermain catur, dia mengatakan ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Apa ini gerangan yang menyebabkan kalian i'tikaf di depan patung-patung catur? I'tikaf. Orang main itu i'tikaf gitu. I'tikaf di masjid bukan depan patung. Masjid tidak ada patung, itu itikaf ya. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Ya. Jangan merasa wah haram semuanya. Saya kan jago catur. Saya juga jago catur dulu sebelum muslim. Bukan sebelum muslim, sebelum saya kenal yang haram. Ya. Karena orang anggap catur itu berarti menunjukkan IQ tinggi. Enggak. IQ tinggi bukan dengan main catur. IQ tinggi dengan menghafal dan membaca Alkitabul Al-Quran. Itu hasil penelitian terakhir. Ketika penelitian terakhir dalam masalah IQ di Barat ditemukan bahwa dengan musik jazz itu IQ anak-anak bisa bertambah sekitar 15-20. Ya. Lalu penelitian tersebut dikirim ke ulama Azhar. Kalian ada apa dengan kaum muslimin? Kami menemukan ini. Sheikh Azhar, Grand Sheikh Azhar mengirim kaset murattal Quran dari Sheikh Muhammad Khalil Husari yang biasa dulu di Radio Syafi'iyah kalau subuh-subuh. Yeah. Ha, itu bacaannya lurus, datar. Sheikh Muhammad Khalil Husari. Kata orang Barat, apaan ini? Mereka dengar Quran. Mereka perdengarkan Quran kepada anak-anak. Dihitung IQ-nya sebelum mendengar dan setelah mendengar, pertambahannya perfect. Sempurna penuh. Gak ada lagi setelah itu pertambahan IQ setelah mendengar Al-Quran. Dan sekarang, buktinya apa? Sekarang semua kampus di dunia membuka semua jurusannya untuk para penghafal Quran tanpa tes. Dan memberikan beasiswa. Di Indonesia baru belakangan, di Barat sudah lama. Dan di Indonesia di Akabri dan di Akpol sekarang untuk para penghafal Quran tidak ada tes lain kecuali tes Al-Quran dan tes kesehatan. Karena mereka manusia dengan tingkat IQ yang tertinggi dan emosional yang terkontrol. Karena di dalam jiwanya kalamullah. Udah, kalau sudah kalamullah, pemilik langit dan bumi, ya. Subhanallah. Itu yang menambah kepintaran, bukan beriktikaf di depan. Kita dibodoh-bodohi orang mau aja. Kita, seperti yang saya katakan tadi, kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia karena kita muslim dari Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian kita cari jalan-jalan yang Allah mengatakan atastabdiruna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair. Kenapa kalian minta ganti yang baik dengan yang buruk? Seperti Yahudi diberikan oleh Allah azza wajalla kepada mereka makanan dari langit mana dan salwa, mereka minta pengen makan bawang putih, makan timun, makan rendah. Allah sudah memberikan kepada kita yang mulia, kita cari yang rendah. Terus sebagai yang maisir ya. Sebagian ulama salaf ketika ditanya tentang maisir, dia menjawab segala bentuk permainan yang melalaikan dari sholat dan zikrullah termasuk maisir. Pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, serta mereka menukilnya dari mayoritas para ulama. Menurut mereka, sebab diharamkannya maisir bukan karena mengandung unsur spekulasi, akan tetapi karena maisir melalaikan seseorang dari sholat, zikrullah, dan menimbulkan kebencian serta permusuhan. Sedangkan fungsi uang hadiah hanyalah sebagai penarik orang untuk ikut serta dalam permainan tersebut. Jelas? Baik, terus. Hubungan gharar dengan Qur'ah. Qur'ah ini undian. Ya. Qur'ah yaitu suatu cara untuk membedakan antara orang-orang yang berhak, namun orangnya tidak jelas. Maka untuk menentukan siapa yang berhak, dilakukanlah undian. Qur'ah atau mengundi dalam hal ini dibolehkan berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Iya, bila ada orang yang berhak, tapi siapa yang umpamanya Anda bilang punya anak 3, semuanya liburan, diajak Anda lagi ada dinas keluar kota sekarang, diajak 3-3-nya nggak jadi kerja, Anda megangin anak aja, satu deh diajak, siapa yang diajak, anak yang paling gede, yang menengah atau yang kecil? Ya, semuanya berhak. Lalu Anda undi, Bapak mau babi mengundi kalian dulu ya nak, siapa yang keluar namanya dia yang berangkat. Ya, ini boleh. Ya boleh lah. Ya, gak mungkin buat 3-3-nya. Gak mungkin juga gara-gara itu gak jadi berangkat semuanya. Ya, boleh. Karena gak ada hak yang hilang. Tapi kalau masing-masing ngasih uang, ngasih uang, ngasih uang, nah, siapa yang keluar namanya itu yang dapat, ini yang menjadi haram. Ini dalam bentuk undian. Kalau undian umpamanya undian di supermarket atau minimarket, minimal hibah dari dia yaitu labanya dikurangi, harga tetap normal, boleh. Tapi kalau ketika ada event ini harga-harga dinaikin sekitar 5%, 5%, 5%, selisih harga normal dengan harga ketika ada event 5%, ini yang dikumpulin, diberikan hadiah mobil, rumah, uang tunai, ini namanya judi. Karena semuanya membayar dan tidak semuanya yang dapat. Dapat barang, iya barang sudah ada imbalannya, ini 5% imbalannya apa? Ya. Ya, terus. Satu, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila hendak melakukan perjalanan jauh mengundi di antara para istrinya siapa yang memenangkan undian berhak ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya seandainya umat Islam tahu keutamaan mengumandangkan azan dan keutamaan shaf pertama dalam sholat berjamaah lalu mereka tidak mendapatkan posisi tersebut melainkan dengan cara mengundi, sungguh mereka akan melakukan undian. Ya, berarti undian kan boleh. Terus, dua hadis di atas menjelaskan bahwa melakukan undian untuk menentukan siapa yang lebih berhak di antara orang-orang yang berhak hukumnya boleh. Adapun undian yang dilarang yaitu undian yang dilakukan untuk menghilangkan kepemilikan seseorang atas suatu barang dengan cara undian. Misalnya A dan B masing-masing mengeluarkan uang sebanyak 100 ribu rupiah. Lalu mereka melakukan undian dengan cara melempar uang logam ke atas. Bila yang keluar adalah bagian A, ia mengambil uang yang terkumpul sebanyak 200 ribu rupiah dan sebaliknya. Undian seperti ini termasuk bayi horor dan bagian dari perjudian. Jadi undian hanyalah sekedar sarana. Bila digunakan untuk menentukan orang yang berhak di antara orang-orang yang berhak, hukumnya boleh. Tapi bila digunakan untuk mengambil hak orang lain atas suatu barang miliknya, maka hukumnya haram. Undian dalam arisan boleh, kan semuanya akan dapat uang yang sama kan, tapi siapa duluan, ah, ini menentukan yang berhak dari yang lain. Jelas. Ya. Boleh, boleh, boleh, boleh, kan dapat semua. Dapat semua kan. Terus. Hubungan gharar dengan mukhatarah. Mukhatarah? Mukhatarah spekulasi dia. Terus. Mukhatarah lebih umum daripada gharar. Mukhatarah terbagi dua. A. Mukhatarah yang disebabkan oleh ketidakjelasan barang atau harga. Mukhatarah jenis ini termasuk qimar dan gharar. Iya, spekulasi enggak jelas harganya, barangnya tidak jelas. Spekulasi aja dia. Semoga saya untung. Saya judi namanya. Ya, barangnya tertutup. Tidak ada speknya juga. Terus B. Mukhatarah yang disebabkan oleh karena pelaku akad belum dapat memastikan keuntungan dari akad niaga yang mereka lakukan. Akan tetapi barang dan harganya jelas. Yang tidak jelas, apakah akad niaga ini akan mendatangkan keuntungan besar atau sebaliknya. Mukhatarah jenis ini diperbolehkan dan tidak termasuk gharar, karena seluruh akad niaga tidak terlepas dari mukhatarah jenis ini. Paham ini? Barang jelas, harga jelas, nah, barang sudah milik dia, ya. Tapi kan tetap spekulasi kan ya. Bisa jadi laku, bisa jadi tidak. Ketika lakunya cepat dan permintaan tinggi, alhamdulillah untungnya banyak. Bisa jadi enggak laku-laku, barang kemudian jadi tidak layak lagi dipakai, digunakan, menjadi kerugian dia. Nah, ini boleh. Spekulasi dagang, tidak semua dagang spekulasinya boleh. Terpenuhi rukunan syaratnya, tapi dia tidak ya. Tidak, kan tidak ada orang yang bisa pasti tahu bahwa dia akan untung. Baik, spekulasi itu yang dibolehkan. Terus Ibnu Taimiyah berkata, tidak ada satupun dalil yang mengharamkan seluruh bentuk mukhatarah. Ya, mukhatarah tadi spekulasi ya. Terus bahkan sebaliknya, Allah dan Rasulnya tidak mengharamkan seluruh bentuk mukhatarah yang pelaku akad masuk ke dalam area untung dan rugi. Karena seluruh pelaku niaga mengharapkan keuntungan dan menghindari kerugian. Dengan demikian, mukhatarah jenis ini diperbolehkan berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis dan ijma. Dan seorang pedagang dapat disebut mukhatir atau spekulan. Ya. Berdasarkan hal di atas, maka jual beli yang dilakukan secara cepat terhadap beberapa jenis barang seperti saham yang mengandung unsur spekulasi tinggi karena pembeli memungkinkan mendapat keuntungan dalam beberapa saat atau sebaliknya, tidaklah dianggap qimar apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Paham ini? Dia beli saham sebuah perusahaan, perusahaannya perusahaan halal. Ya. Dia beli ketika IPO, umpamanya sahamnya sebanyak dia beli 1 miliar. Menurut perkiraan dia bahwa saham perusahaan ini akan bergerak cepat karena lagi booming, ya, perkiraan dalam waktu 1 bulan bisa naik 200% harganya. Dari 1 miliar bisa menjadi 3 miliar, ha? 3 miliar, 200%. Ya. Ini boleh. Bila dia beli dan dia terima. Terimanya berapa hari? Settlementnya saham berapa hari? Plus 3 kan ya? Plus 3, 3 hari kerja. Kalau belinya Jumat, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis terima. Kalau di hari Senin sudah naik harganya, sudah naik 100%, dia ragu. Ini gimana nih? Saya tunggu naik 200% dulu atau cukup 100% aja? Ya. Daripada untung gak jelas, mending sekarang jelas saya lepas aja. Lepas sahamnya tadi, untung dari 1 miliar menjadi 2 miliar. Halal atau haram? Haram karena belum diterima barangnya. Ini menjual barang belum diterima. Kan tadi kita jelaskan, barang boleh dijual dengan syarat, dibeli dengan akad, dan diterima dahulu. Ini memang sudah dibeli dengan akad, tapi belum diterima, maka belum boleh dijual, baik online, offline maupun apapun seperti itu. Pedagang air mineral umpamanya, datang orang mau beli sebanyak 1000 apa namanya botol, 1000 botol, ya kan menggiurkan keuntungannya. Dia cuma ada stoknya 100 botol. Lalu katanya sebentar pak, dia hubungi supplier, ada 900 botol lagi, ada, saya kirim uang sekarang ya, kata si pedagang tadi, saya kirim uang sekarang ya, berapa harganya? 9 juta dikirim uang 9 juta ya, berarti 900 saya udah milik saya itu ya. Iya, kata dia. Dia jual ke orang di depannya ini yang tadi pesan 1000. Pak, ini yang 100 bawa sekarang, 900 nanti sore kami antar ke rumah Anda. Sah ini? Sah. Belum diterima. Belum diterima. Ah, sempat saya tanyakan, di luar sah dan tidak sah. Kalau Anda sebagai pedagang, Anda jual atau tidak? Jual. Itu. Memang itu yang terjadi di masyarakat. Tapi masalah sah dan tidaknya, Rasulullah mengatakan tidak boleh Anda jual barang sebelum Anda terima. Dalam kasus tadi tidak halal. Ini namanya juga riba. Karena yang terjadi baru Anda bayar di sini 9 juta, tadi berapa, 900 ribu? 900 ribu, pasti Anda jual lebih ke dia. Iya atau tidak? Iya. Anda jual umpamanya 1 juta. Iya. Ada kelebihan 100 ribu rupiah. Berarti yang terjadi tukar uang 900 ribu Anda bayar ke supplier, Anda terima uang 1 juta. Tidak ada barang di sini. Ini belum ada jual beli barang. Kalau jual beli barang, Anda kirim, terima barang, sekarang sudah berubah uang menjadi barang. Baru barang ditukar lagi dengan uang. Ini namanya dagang. Ini yang membedakan bank yang sesuai syariah dan tidak syariah, yang diberikannya ke nasabah barang atau uang. Kalau uang bertambah menjadi riba. Ya, mau offline mau online, ya, yang penting terima dulu barang baru halal dijual. Baik, hukum baik. Jual beli gharar jelas haram. Ya, baca satu ayat aja ada ya. Beli gharar hukumnya haram berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Dalilnya dari Al-Quran, firman Allah Quran Surah Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan syaitan. Ya, cukup. Adalahnya itu bahwa judi haram dan waral bagian atau induk dari judi. 248 ini ada pengecualian-pengecualian dalam waral, berbeda dengan riba. Terus kriteria waral yang 348 tolong diperhatikan, karena ini sangat penting nanti ketika menjelaskan akad asuransi. 348 satu halaman cuma dari yang tadi. 248 maaf, mohon maaf. Keharaman riba bersifat mutlak. Riba diharamkan baik sedikit maupun banyak. Berbeda halnya dengan gharar. Gharar hanya dihukumi haram bila mana terdapat salah satu kriteria berikut. A. Nisbah gharar dalam akad besar. Jika nisbah gharar sedikit, maka tidak mempengaruhi keabsahan akad. Seperti pembeli mobil yang tidak mengetahui bagian dalam mesin, atau pembeli saham yang tidak mengetahui rincian aset perusahaan, atau pembeli kebun yang tidak mengetahui jumlah pasti hasil panen buah per tahunnya, tidaklah merusak akad yang dilangsungkan. Ya, cukup jelas ini. Kalau nisbah atau persentase gharornya sedikit, itu boleh. Jelas? Selisihnya itu sedikit, itu boleh. Cuman yang menjadi masalah, bagaimana kita mengukur sedikit atau banyak. Tanyakan kepada ahlinya, ini Pak, sedikit atau banyak? Ya? Karena kalau tidak, beda dengan riba. Riba sedikit, banyak, haram. Banyak persentase apa bunganya 100% 200% ini haram. 0,5% juga haram. Ya, mutlak haramnya. Gharar tidak. Karena kalau Allah mutlakkan haramnya, kita enggak bisa hidup. Tidak bisa hidup. Anda mau beli apa umpamanya? Coba. Harus paham semuanya. Kalau mau beli mobil, Anda tanyakan, Pak, mesinnya, besinya, jenisnya apa? Bukan mesin, besi, mesinnya terbuat dari apa? Kalau enggak kan gorong, Anda tahu gedenya aja, mesin dalamnya, siapa tahu besi jenis kelas rendah. Beli buku tertutup pakai wrapping. Kalau semua gharar haram, boleh beli buku seperti itu? Pak, buka dulu wrapping. Siapa tahu di dalamnya ada nanti yang kosong. Halaman 3497, siapa tahu nanti kosong. Buka dulu. Enggak jadi yang mesti mau. Pak, saya mana mau buka, nanti dianggap buku second. Saya enggak mau, kata dia. Nah, jadi mana jadi punya. Mau apa lagi? Beli durian, Pak, buka dulu Pak duriannya, siapa nanti busuk lebih banyak daripada yang baiknya. Jelas? Gak bisa hidup, bukan gak belanja aja. Mau apa Anda hidup lagi? Makan durian udah gak bisa belinya, harus dibuka dulu. Nah, berarti harus di mall yang terbuka itu aja. Mau beli apa lagi? Beli pepaya yang gak bisa tertutup. Beli timun, gak bisa, buka dulu semuanya. Subhanallah. Kemudian B. B. Keberadaan gharar dalam akad mendasar. Jika gharar dalam akad hanya sebagai pengikut, maka tidak merusak keabsahan akad. Dalam sebuah akad ada yang pokok, ada yang pengikut. Bila Anda umpamanya beli tiket pesawat, jelas? Harganya jelas sudah. Tapi setiap tiket pesawat 11% dari harga tiket itu ada asuransi jasa raharja. Asuransi ini gharar atau tidak? Gharar atau tidak? Gharar. Pesawat enggak jatuh, hilang uang Anda kan ya? Pesawat jatuh, Anda dapat uang Anda bertambah lagi lebih banyak daripada yang Anda bayar. Kan gharar dia. Dengan judi juga. Tetapi Anda mau beli tiket atau ingin klaim asuransi? Tergantung, gak tahu saya, mungkin beda-beda niat kita kan ya. Mungkin suaminya mengatakan, udah lami gitu dia, susah banget kita cari modal yang halal. Udah kamu naiknya naik Lion. Nanti klaimnya buat bisnis saya kan lumayan 1 miliar. Klaim asuransinya buat saya bisnis nanti dan sebagainya saya wakafkan, semoga terbantu hidupmu di akhirat kita bertemu nanti itu surga Allah. Kalau seperti ini niatnya haram dia beli naik pesawat. Tapi kalau tujuannya ingin memindahkan dia dari toko ke kota A ke kota B, berarti tujuannya kan tiket. Tapi di sana pasti ada asuransi jasa raharja 11% dari harga tiket. Boleh, karena itu mengikut. Jelas? Dengan demikian menjual terus yang C-nya lagi. C langsung ya. C 250. C, akad yang mengandung gharar bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak. Bukan akad yang dibutuhkan orang banyak. Kalau akad dibutuhkan orang banyak, boleh. Contohnya apa? Terus baca. Oh. Jika sebuah akad. Jika suatu akad mengandung dharar, tetapi akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak, maka hukumnya sah dan diperbolehkan. An-Nawawi berkata, bila akad yang mengandung dharar sangat penting, bila dilarang akan sangat menyusahkan kehidupan manusia, maka akadnya dibolehkan. Ya, lihat poin paragraf setelahnya. Ibnu Taimiyah dengan demikian dibolehkan menjual barang yang tertimbun dalam tanah seperti wortel, bawang, umbi-umbian, dan menjual barang yang dimakan bagian dalamnya seperti semangka, telur, dan lain-lain sekalipun terdapat dharar. Karena kebutuhan orang banyak untuk menjual dengan cara demikian tanpa dibuka terlebih dahulu bagian dalamnya atau dicabut dari tanah. Sama juga buat jual-jual buku pakai urat tadi. Ya, kalau dibuka nggak jadi ada hidup udah. Terus kalau nggak boleh nggak bisa dapat bukunya. Terus D, dharar terjadi pada akad jual beli. Pada akad jual beli ini perhatikan poin ini, nanti sangat berpengaruh dalam masalah asuransi. Jika dharar terdapat pada akad hibah atau wasiat, hukumnya diperbolehkan. Misalnya, seseorang bersedekah dengan uang yang ada di dalam dompetnya padahal dia tidak tahu berapa jumlahnya. Atau seseorang yang menghadiahkan bingkisan kepada orang lain, orang yang menerima tidak tahu isi bingkisan tersebut. Bisa jadi mahal, bisa jadi tidak. Akad ini sah walaupun mengandung dharar. Ya. Kalau akadnya hadiah, hibah, ya mengandung dharar tidak ada masalah. Tidak perlu juga ketika Anda ada walimahan, setiap teman yang datang bawa amplop, bawa hadiah, buka dulu, saya tidak mau dharar. Nanti makannya kau banyak itu kecil. Enggak, itu akad hadiah boleh. Ya, karena akadnya hadiah. Amplop aja apa uang. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hikmah larangan baik dharar. Hikmah larangan baik dharar. Ini sekarang sudah bisa kita masuk ke dalam pembahasan asuransi. Kalau sudah mengerti riba dan dharar secara umum, mana dharar dibolehkan, mana yang tidak. Ini dibaca, Sir? Enggak, lengkap saja. Buka asuransi 291. Yes. Asuransi yaitu perjanjian antara penanggung atau perusahaan asuransi dengan tertanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas risiko kerugian yang tertera di dalam perjanjian, dan tertanggung berkewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi. Terus jelasin sejarah asuransi konvensional. Ya, asuransi bukan hal yang baru. Ya, Pak, 1410 sudah ada. Dan mufti negara Islam Turki Utsmani Ibn Abidin di tahun 1800 Masehi, beliau telah mengharamkan asuransi yang ada di Italia itu, namanya Saukaro. Terus asuransi modern muncul pertama kali di Italia pada abad ke-14 Masehi, yaitu asuransi laut. Para pedagang membawa dagangan mereka dengan jasa kapal laut. Di waktu itu kapal laut merupakan sarana transportasi dengan risiko tinggi. Maka muncullah polis asuransi, di mana para pedagang membayar sejumlah uang kepada suatu pihak, dan bila terjadi kerusakan atas barang atau hilang selama perjalanan, maka pihak tersebut mengganti seluruh kerugian. Karena asuransi dianggap menguntungkan kedua belah pihak, maka orang-orang melakukan perjanjian asuransi secara luas. Setelah terjadi kebakaran hebat di kota London yang menghanguskan lebih hampir 13.000 rumah tempat tinggal dan 100 gereja pada tahun 1666 Masehi, muncul di Inggris asuransi kebakaran. Pada abad ke-18, asuransi kebakaran muncul di Amerika, Jerman, dan Prancis. Kemudian pada abad ke-19, asuransi mulai masuk ke negara Islam. Ibnu Abidin, ulama Syam, mazhab Hanafi, wafat 1836 Masehi, telah memfatwakan haram hukum saukaroh. Ia berkata, ini pembahasan penting tentang saukaroh yang dibayarkan oleh pedagang sebagai imbalan jaminan yang diberikan oleh kafir harbi. Banyak pertanyaan tentang hukum saukaroh dewasa ini, yaitu, telah menjadi tradisi di kalangan para pedagang apabila mereka menyewa kapal barang milik seorang kafir harbi, mereka membayar sewa dan juga membayar sejumlah uang untuk kafir harbi di negerinya. Bayaran ini dinamakan saukaroh. Jika terjadi kecelakaan dan barang niaga di kapal terbakar, tenggelam atau dirampok, maka kafir harbi tersebut memberikan jaminan atau mengganti barang sebagai imbalan dari saukaroh yang diterimanya. Jelas? Sama dengan asuransi? Sama. Sama.